aku, kau lupakan aku, jauh di hatimu. Biarlah ku dustai hati ini, walaupun cinta akan berpaling dari hati ini. Akan berpaling.